Ratu Oplosan Indonesia Co sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Ada Ramayana, juga ada Arbas, Wiwi, Sakita, Du, Palapa. Kita goyang bareng-bareng New Palapa. Raja-raja Sawer.